Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله حمدكم الله hari ini alhamdulillah Allah azza wajalla memberikan kemudahan kepada kita untuk kita meneruskan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Dan kali ini kita akan melanjutkan masih bait yang ke-10. Dan sebagaimana biasanya kita akan membacakan dari bait yang pertama tentang Al-Fiyah bin Malik. Di mana di sini Allah Azza Jalla memberikan kemudahan malam hari ini. Alhamdulillah kita pulang dari petik kopi. Dan alhamdulillah Allah Azza Jalla memberikan kemudahan tadi, banyak fawaid yang bisa diambil faedahnya selama perjalanan dan ketemu sama petani-petani kopi, masyaallah di situ. Masyaallah. Nah, kita ulangi di sini. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alil mustaqbilin sharafa wa sta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhtin فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين وندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. Sampai di sini. Nah, dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk memahami kitab ini. Nah, kita balik di sini. Sekarang kita berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Kemarin terakhir kita membahas tentang apa, Mas? Tentang al. Ya, tentang al. Mana al di sini punya keistimewaan. Al tidak ditulis alif wal lam. Mana kita bahas bahwasanya min alamatil ism laisa dukhul al alif wal lam, tapi dukhul al. Dan ini sudah disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimi dalam kitabnya pembahasan syarah di syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah. Nah, dan kemarin kita bahas sampai di ini, Mas. Walaupun sebelumnya kita sudah membahas rabit bainad darsil madi wal hadir. Nah, ini untuk mengikat kajian yang sebelumnya dan sekarang tentang apa? Tanda-tanda isim. Kita sekarang membahas tanda-tanda isim. Di mana isim itu adalah kata benda dan di situ ada alamat, ada tanda. Tanda isim yang kemudian bisa membedakan isim dengan fi'il. Ya, بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر dengan جر huruf جر والتنوين dan di sini tidak disebutkan بالخفض karena Ibn Malik di sini lebih condong kepada Basriyin. Nah, mengikuti cara pandang ahli nahu dari Basrah. Wattanwini bil jarri wattanwini wan nida wa al. Huruf nida, huruf panggilan, tanwin. Tanwin itu apa kemarin? Nun sukun di akhir suatu kata berupa bunyi, bukan berupa tulisan. Paham sampai sini? Nah. Jadi nun sukun di akhir suatu kata hanya diucapkan, tidak ditulis. Nah, tanda dari tanwin itu adalah alamatut tanwin. Ya. Alamat tanwin itu sebagaimana apa? Dhammatain wa fathatain wa kasratain. Wanida huruf panggilan ya dan al. Sekarang kita baru membahas apa? Yang keempat ini, al. Ini bukan alif wal lam. Al alif wal lam. Ini bukan ini. Tapi apa? Al. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kemudian isnad ilaih, mudhaf ilaih, tamyizun hasal. Maka apa? Isim itu bisa dibedakan dari harf dan fi'il. Harf itu tidak bisa berdiri kecuali dengan yang lainnya. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, lanjut lagi. Di sini kemarin kita membahas tentang jar. Itu yang pertama, bil jarri. Dan jar itu ada tiga. Ya, itu al-jaru bil harf, al-jaru bil idhafah, al-jaru bil tab'iyyah. Kemudian tanwin sudah kita bahas tadi. Kemudian yang lainnya adalah anida. Yang kedua apa? Anida. Ya, tanwin tadi aljar wa tanwin. Kemudian yang ketiga di sini anida. Ya. Nida kemarin juga sudah jelas, ya rajulun menjadi ya rajulu, ya aliyun menjadi ya aliyu. Ya. Dan di situ ada takdirnya juga. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian juga ya laita qaumi ya'lamun. Ini tentang penjelasan alla yasjudu lillah, juga sama anla. Kemudian yang keempat di sini sekarang wa al. Al-alamatu rabi'atu, ciri yang keempat. Jadi kalau misalnya antum sebutkan di sini empat, berarti antum harus faham satu biljar, kemudian yang kedua apa? Bitanwin, yang ketiga apa? Dengan huruf nida. Nah, yang keempat di sini wa al. Bukan ditulis alif lam. Ya, makanya sebutkan di sini min alamatil asma, termasuk tanda-tanda isim adalah wa ba'duhum yaqul, sebagiannya mereka mengatakan al alif wal lam. Nah, ini yang tidak benar. Al alifu wal lam. Ya, kenapa? Was-shawabu an yuqal al. Hendaknya dikatakan yang benar itu hendaknya dikatakan apa? Al. Hanya al saja, Mas. Kulluha adatu ta'rifin. Semuanya ini adalah adat, faktor yang ta'rif, faktor yang mendefinisikan. Fa di sini al-masajidu masalan ismun. Al-masajidu, masjid-masjid itu isim. Al-buyutu ismun. Al-buyut, rumah-rumah itu isim. Al-ibilu, al-ibilu, ya, unta itu semua isim. Wal-jibalu, apa jibal? Gunung-gunung. Nah, seperti tadi ana mendaki gunung, Gunung Telomoyo, kemudian Gunung Kendil. Ya. Ini dalam rangka namanya kalau jibal adalah jamak dari jabal. Nah, wasyams, wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. Kullu kalimatin, setiap kata fiha al, di dalamnya itu ada al, faya ismun, maka dia isim. Cara menghafal kalau al itu adalah ciri isim adalah antum meyakini diri antum sendiri adalah kata benda. Nama antum adalah kata benda. Ya. Makanya kalau misalnya ana sebut Mas Widad. Nah, di situ antum harusnya Al Widad. Antum menyebut diri antum sendiri sebagai Al Widad. Faham enggak? Itu dipraktekkan kepada diri antum sendiri. Jadi satu, nama antum itu seolah-olah dipakai dalam pemisalan apa yang menjadi ciri nama saya itu isim. Misalnya apa? Tadi Biljar, Biwidadin. Kemudian ketika apa? Itu Biljar. Kemudian yang kedua adanya Tanwin, ya kan? Widadun, Dun, ya kan? Kemudian yang ketiga Nida, Ya Widadu. Terus ada Al, Al Widadu. Paham gak di sini? Nah, ketika antum itu menghafal itu saja dengan nama antum, maka antum faham, oh ciri-ciri isim itu seperti itu. Kenapa? Menghafal sesuatu dengan sesuatu yang mengesankan, sesuatu yang berkesan, itu jauh lebih mudah daripada ketika antum menghafal tidak tahu sama sekali. Paham saya misi? Ana ulangi, faedah malam ini. Antum menghafal dengan sesuatu yang berkesan, dengan sesuatu yang mudah diingat, yang antum faham, benar-benar faham tentang itu, akan lebih mudah untuk difahami. Daripada ketika antum berusaha untuk menghafal atau berusaha untuk memahami dengan sesuatu yang itu aneh. Itu gak faham sama sekali. Artinya gak tahu, maknanya gak tahu, ya sudah selesai. Paham sama sini? Nah, sehingga di sini sebutannya apa? Takribud dihin. Untuk mendekatkan logika. Untuk mendekatkan apa? Logika. Ya. Jadi tadi gampangnya apa? Ya. Biwidadin, ya. Widadun, kemudian apa? Ya Widadu. Kemudian apa? Al Widadu. Nah, itu sudah empat. Paham ya? Nah. Nah, kemudian di situ ada al, faya ismun. Semua yang ada tulisan al maka dia isim. Lakin rubama sayatina, akan datang kepada kita di sini apa? Insyaallah taala ya. Fil babil mausul. Di dalam bab mausul. Maksudnya apa? Bab mausul ini. Ya. Bab mausul ini kurang lebih di bait yang 98. Anda bisa tulis di sini babul mausul, bab yang 98. Bait apa? Bukan bait. Bait 98. Bait 98. Padahal kita sedang apa? Bait 10, Mas. Waduh, tenang. Jauh sekali. Tapi dengan izin Allah Azza Jalla semoga dimudahkan. Antum tulis di sini fi babil mausul, ya, itu di bait 98. Itu tentang wasifatun sharihatun silatu al. Wa qawnuha bi mu'rabil af'ali qal. Itu adapun silah mausul dengan alif lam harus dengan isim sifat yang sharih, yaitu isim fa'il atau maf'ul atau sifat musabbaha seperti Al-Hasanul Wajhi, Al-Madrubu, Al-Dharibu. Ini nanti akan dijelaskan pada tempatnya, bait yang 98. Dan keadaan silahnya dengan fi'il mu'rab seperti fi'il mudhari adalah jarang terjadi. Qol. Ya. Dan bait yang ke-99 juga sama. Ayyun kama wa'aribat ma lam tudhaf wa sadru wasliha dhamirun in hadaf. Ya. Jadi ayyun. Ayyun itu seperti apa? Itu seperti ma, apa? Dalam segala hal, selama tidak diidhofkan dan permulaannya silahnya dengan dhamir yang terbuang. Nanti akan ada pas waktunya, tapi paling enggak antum tahu bahwasanya di sini yang kita pelajari ini ada bait 98 dan 99 tentang apa? Babul mausul. Antum tulis di situ sebagai apa? Nanti sebagai tanbih. Antum nanti mengulang kitab lagi, itu lagi akan dapat. Oh, ini baitnya adalah sekian-sekian. Sebagaimana antum tulis di bait yang ke-10 tadi, yang di atas halaman 55 ya. Ya. Itu tentang apa? Alamatul ism. Ya, bait yang ke-10 berkaitan dengan apa? Tanda-tanda isim. Dan kalau antum sudah tulis seperti itu, akan lebih mudah nanti untuk memetakan mana yang sub pembahasan ini. Sub pembahasan ini ada di bait ini. Sub pembahasan itu ada di bait. Seperti itu. Nah, di sini ada bait syair yang sebutkan di sini al anna min asma'il mausulah al. Bahasanya termasuk asma'ul isim mausul itu adalah al. Wa anna silataha rubama takunu fi'lan. Silah maksudnya artinya yang dihubungkan di sini adalah fi'il. Faqali syair sebagaimana disebutkan oleh syair ma anta bil hakami, ya ini dibaca sambung ma anta bil hakamil turda hukumatuhu walal asiri wala di ra'yi wal jadali. Jadi di sini jelaskan ma anta, ya ma anta al hak, ma anta bil hakami, ya engkau bukanlah hakim yang ya bil hakamil turda hukumatuhu, engkau bukanlah hakim yang dianggap atau yang diridhoi keputusannya, engkau bukanlah hakim yang dianggap atau diridhoi keputusannya. Kemudian walal asili, dan bukanlah orang yang ahli wala dirra'il jadali, dan bukan orang yang ahli dalam berdebat. Ya. Paham ya? Ini berkaitan dengan bait syair tadi. Nah, di sini juga dijelaskan. Ya, tadi ma anta bil hakami turda hukumatuhu walal asiri wala dil ra'yi wal jadal. Ya. Ini termasuk yang berkaitan dengan penjelasan bait syair ini. Dijelaskan ketika apa? Orang yang gemar mencela dan tajasus itu mengerikan. Paham saya sih? Ya. Karena orang yang mencela dan suka mendebat itu tidak mau mudah untuk menerima kebenaran. Susah. Ngeyel. Masalah. Seperti kemarin tentang asal-muasal permasalahan pada manusia itu apa? Ada dua. hawa muttaba, hawa yang hawa nafsu yang diikuti, dan apa? Al-jahlu. Hawa al-muttaba itu artinya ngeyel. Sedangkan al-jahlu di sini apa? Sok tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang sering disebutkan oleh para ulama tentang kita hendaknya menjelaskan tentang ini tajasus dan mencari-cari permasalahan itu tidak lain adalah waswas syaitan yang menginginkan agar kita itu dipandang baik orang-orang lain. Makanya mencari kelemahan orang dengan mendengar kasak kusuk masalah salamanti. Ya. Dan di sini penjelasan tentang syair tadi. Ma anta bil hakamil turdha hukumatuhu. Engkau bukanlah hakim yang dianggap diridhoi keputusannya. Walal asil, ya, walal asili wala dirra'il jadali. Ya. Dan bukanlah orang yang otentik yang punya kemampuan berpikir dalam berdebat. Paham saya sih? Ini aslinya, ini orang gak bisa debat, Mas. Ini aslinya juga orang yang gak punya pemikiran untuk debat. Maka gimana dia ingin mengatakan bahasanya hukumnya itu bisa diterima atau tidak? Mas, kalau antum itu sholat, sedekapnya di dada, bisa. Bukan di pusar. Loh. Nah, mulai debat. Mulai debat. Antum sudah mengatakan, antum sebagai imam, kemudian antum mengatakan, Mas, kalau sholat, sedekapnya kayak gini. Kemudian kalau lengan, tidak boleh dilipat. Ini debat. Panas nih, ini. Terus. Nah, sedangkan ketika orang itu tidak punya ilmu, ketika memberitahu, atau bukan ahli debat, dia senangnya zona aman aja. Jim aja, wis. Daripada ribut, udahlah, saya jim. Maka ini pun sesuatu yang berkaitan dengan apa? Orang yang gemar mencela dan tajasus, mencari-cari kesalahan, itu seperti apa? Orang melempar debu dan menghembuskan asap. Karena gak ada faedah, Mas. Faedahnya apa? Faedahnya apa? Oleh karena itu, kalau pun memberikan hukum, mesti orang gak ridho. Dan kalaupun kemudian berdebat, dia bukan ahli debat. Kenapa? Karena syair ini ingin menjelaskan tentang apa, Mas? Tentang silahnya. Di situ adalah silahnya di sini adalah fi'il. Ya. Nah, baru dijelaskan di sini. Wa'al, fa'al di sini. Fi al-turdo huna ismun mausudun al-al. Idan, lalu ya, nah, jadi di situ ketika orang itu menjelaskan ada mausul dan ada silatul mausul. Apa yang antum harus pahami di situ? Ya, ya, silah itu isim, ya, silah isim mausul adalah apa? Setiap jumlah atau syibhul jumlah yang hadir setelah isim mausul. Gunanya apa? Untuk mensempurnakan maknanya. Ya. Sehingga di sini ada bagian dari isim mausul, ya, isim yang itu asalnya adalah isim mubham, isim yang samar, sehingga membutuhkan suatu kalimat penjelas yang dimana dinamakan sebagai apa? Silah mausul, silatul mausul, agar maknanya sempurna dan jelas. Contohnya misalnya, ya, ra'aitul ladhi. Itu sebutannya apa? Misalnya ana tulis di sini, ya, ra'aitu alladhi, aku telah melihat yang titik-titik, dan ini enggak jelas, Mas. Ya, atau manilladhi. Manilladhi. Siapa yang? Ya. Di sini apa? Aku telah melihat yang. Yang apa? Kalau ini manilladhi, siapa yang? Ya. Siapa yang? Siapa yang? Ini kan lebih aneh lagi. Paham maksudnya di sini? Maka di sini, ya, misalnya ra'aitul ladzi, ya, yajlisu tahta syajarati. Tahta asyajarati. Asyajarati. Itu ra'aitu alladhi yajlisu tahta asyajarati. Aku melihat orang yang sedang duduk-duduk di bawah pohon. Ya. Aku telah melihat orang yang duduk-duduk di bawah pohon. Ya, di bawah pohon. Paham ya, Misi? Aku telah melihat orang yang duduk di bawah pohon. Nah, ini, ya, di sini silah mausulnya adalah setelah alladhi. Nah, ini namanya apa? Silah mausul. Paham? Yajlisu tahta syajarati di sini adalah silah mausul. Isim mausulnya ini alladhi. Ya. Itu isim mausul. Ada sebenarnya isim mausul yang disebut mukhtas dan isim mausul yang am. Isim mausul yang am, yang umum dan yang khusus. Nah, ini jadi silah mausul ini contohnya adalah, ya, di sini ia jadi sutah tasyajarati. Manilladhi misalnya. Ya. Manilladhi akala. Ya. Atau manilladhi ya'kulu. Ya'kulu. Qahwa. Qahwata. Siapa yang memakan kopi? Bukan meminum kopi, Mas. Memakan kopi. Antum harus pahami. Jawabannya apa? Yang pertama adalah luwak. Yang kedua orang iseng. Nah, iya. Atau yang ketiga, mencicip kopi sejati. Dia harus ngerasain habis di roasting. Dia tahu gimana cara roastingan yang baik. Terus dia tahu, wah ini enak nih. Dan lihat kadar airnya kopi. Dan seterusnya. Paham ya? Ini ketika menjelaskan apa? Silah. Silah itu adalah setelah isim mausul. Setelah alladhi atau alladhi dan isim mausul yang lain. Nah. Ini hanya menjelaskan apa? Tentang silah. Maka disebutkan idzan al-muradu biqaulil mu'allif, lalu yang diinginkan di sini, yang dikehendaki oleh perkataan mu'allif al di sini adalah huwa ma siwa al al-mausulah. Selain apa saja yang selain al-mausulah. Li'anna al-mausulah qad tusalu bil fi'li. Karena al-mausulah ini bisa digabungkan dengan apa, Mas? Dengan fi'il. Itu maksudnya seperti itu, Mas. Ya. Karena makanya adapun silah mausul dengan alif lam, dengan al, itu dengan isim sifat yang sharih, itu isim fa'il atau maf'ul atau sifat musyabbahat. Dan keadaan silahnya dengan fi'il mu'rab seperti fi'il mudhari. Ya. Dan ini jarang terjadi. Qal. Wa qawnuha bi mu'rabil af'ali qal. Ya, sangat sedikit. Nah, paham ya? Dan nanti akan ada waktunya mempelajari apa isim mausul ada silah. Tapi ini sebagai gambaran pertama. Sehingga apa? Kepunya antum akan tinggi, Mas. Tapi kalau antum itu hanya sekedar ngalap berkah, kemudian gak nulis apa ini, apa itu, ya sudah. Itu akhirnya antum akan selesai kitab ini, tapi pemahamannya apa? Mabni, Mas. Apa, Mas? Mabni. Mabni itu apa? Ya, tidak berkembang. Jalan di tempat. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari ini. Ya, doa, Mas. Doa. Astaghfirullah fi alfiyah. Ya. Harf. Harf bukan isim mausul. Enggak bisa. Walaupun di situ isim mausulnya ya, karena harf itu dia bisa berdiri dengan yang lainnya. Tapi yang lainnya di sini adalah kata. Kalau isim mausul silahnya itu bisa jumlah atau sibul jumlah. Ya, silah silatul mausul itu bisa jumlah dan sibul jumlah. Kalimat sempurna. Tapi kalau tadi yang antum sebutkan harf. Iya. Kan di situ ada ismul mausul. Silahnya juga jumlah atau tuntutannya di situ adalah atau sibul jumlah. Karena mensempurnakan. Mensempurnakan dari apa? Dari kata bendanya tersebut. Paham ya? Nah. Kemudian. Itu pertanyaan bagus. Karena mungkin antum melihat sisi tidak bisa berdiri sendiri. Harf tidak bisa berdiri dan juga isim mausul tidak bisa berdiri kecuali dengan silah mausul. Nah, sedangkan sekarang qauluhu wa musnadin. Nah, ini apa? Yang kelima. Musnadin. Wa hadhihi al-alamatul khamisatu. Ini adalah tanda yang kelima. Wa musnadin. Jadi antum nanti setelah selesai, misalnya tadi halaman ini mas, 57 ini antum perkirakan bahasanya apa? Yang dipelajari di sini al, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa? Huruf nida. Anida, ya kan? Kemudian di sini adalah tentang apa? Tentang al anida. Dan, nah, antum bisa tulis di situ seperti itu. Jadi di atas, paling atas di sini adalah tentang kaitannya dengan apa? Al. Ya, membahas al dan apa mas? Anida. Ya rojulun dan seterusnya. Itu seperti itu. Ini untuk menghadirkan, antum menghadirkan para apa halaman ini berkaitan dengan apa toh? Paham? Nah, kemudian seterusnya fa awal fiturdo. Ini juga sudah sebutkan. Huna ismun mausul. Karena ism mausul. Idan al-muradu fi qawli al-mu'alif. Yang dimaksud dalam perkataan mu'alif di sini al. Huwa masiwa al-mausulah. Ini selain dari al-mausulah. Lianna al-mausulah qattu solu bil fi'li. Karena al-mausulah ini bisa disambungkan dengan fi'il. Ini bisa disambungkan dengan fi'il. Nah, di sini jelaskan di halaman 58 ini wa musnadin sekarang. Wa hadhihi al-alamatul khamisatu ay isnadun. Wal isnadu huwa idafatu syai'in ila syai'in akhar. Anda lihat di sini tanda yang kelima. Ay isnadun. Isnad. Penyandaran mas, penyandaran. Al isnadu huwa al isnad huwa idafatu syai'in, ya, idafatu syai'in ila syai'in akhar, ya, menisbatkan sesuatu ke, menyandarkan sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Wahya masdarun mimiyun. Ini adalah apa? Masdarun mimiyun. Apa itu masdarun mimi? Ya. Masdarun mimiyun. Nah, ini kaitannya, ya. Masdar mimi adalah masdar yang diawali dengan mim, tambahan, dan memberikan makna masdar itu sendiri. Nah, karena masdar itu ada masdar mimi, masdar sinai, dan masdar marroh, dan masdar hai'ah. Banyak. Tapi nanti akan dipahami dalam pembahasannya. Ini masdar mimi. Adalah masdar yang diawali dengan mim tambahan dan memberikan makna masdar itu sendiri. Ya. نعم. Dan nanti berkaitan ya wazannya jadi masdar mimi itu dibentuk dari fi'il tiga huruf dengan wazan maf'alun, kecuali kalau fi'ilnya diawali dengan huruf ilat maka dibentuk wazannya maf'ilun. Karena di sini apa wahya masdarun mimiyun walaysat isma maf'ulin. Nah, jadi musnadin di sini apa? Masdar mimi. Ya. Ya. Huwa idafatu syai'in ila syai'in akhar. Dia menyandarkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Wahya masdarun mimi. Dan dia itu adalah masdar mimi. Ya, tadi Anda sudah jelaskan. Walaysat isma maf'ulin. Dan ini bukan isma maf'ul. Karena apa? Wazannya maf'alun. Ya, wazannya itu apa? Maf'alun. Oke. Wazannya itu adalah maf'alun. Maf'alun. Atau kalau fi'il awalnya huruf ilat maka dibentuk dengan wazan maf'ilun. Ya. Nah. Misalnya apa? Masdar mimi itu adalah arada. Ya, arada ra'yatan. Ya. Arada ra'yatan. Ya. Ma'radan. Ma'radun. Arada ra'yatan. Ya. Ini jadi sedikit. Nah. Arada ra'yatan ma'radun. Itu mengungkapkan suatu pendapat secara lisan. Arada ra'yatan ma'radun. Nah, ini masdar mimi di sini adalah ma'radun ini. Ma'aradan. Fi'il tiga huruf dengan wazan maf'alun. Kecuali jika fi'il awalnya huruf ilat, maka dibentuk dengan wazan maf'ilun. Nah. Kemudian qala Ibnu Hisham rahimahullah, Ibnu Hisham mengatakan rahimahullah, wa hadhihi al-alamatu ya'ni al-isnada anfa'u al-alamati. Dan tanda ini Ibnu Hisham mengatakan ini huwa Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf Abu Muhammadin Jamaluddin Ibnu Hisham min a'immat al-arabiyyah tufiya sanah suf. Antum lihat hanya 5 tahun sebelum Imam Nawawi. Afan, bukan 676 ya. Ya, karena ini efek mas, perjalanan jauh tadi mas. Ya, ini 761 mas. Ini 10 tahun setelah Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim. Ini 10 tahun mas. Antum ngapalinnya seperti itu. Ibnu Hisham 761. 10 tahun setelah Ibnul Qayyim. Ya. Beliau namanya apa? Abdullah bin Yusuf. Ya. Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf. Abu Muhammadin Jamaluddin. Maka kata-kata Jamaluddin itu sudah dipakai. Tapi itu bukan termasuk kata yang disukai. Zainuddin, Jamaluddin, Saifuddin, semuanya Dandin-dandin itu bukan termasuk nama yang ya Samsudin, ya bukan itu mas. Ini yang berkaitan Ad-Din, Ad-Din. Nah, sebutannya Ibnu Hisham. Bahkan ada Sirah Ibnu Hisham. Sirahnya beliau, beliau juga nulis sirah. Sejarah. Nah, lanjut lagi. Beliau mengatakan, wahadil alamatu, bahwasanya tanda ini, yakni al-isnada, tentang al-isnada. Tanda yang keberapa? Tanda yang kelima ini, anfa'ul alamati. Yang paling bermanfaat dari tanda-tanda isim. Kenapa? Li'anna minal asma'i ma'la, ya, ma'la yukbadu illa hadil alamata. Karena ada dari isim-isim yang tidak diterima padanya kecuali tanda ini. Atau di sini apa? Minal asma, ya. Dari tanda-tanda isim itu ada yang tidak menerima illa hadil alam kecuali tanda-tanda ini. Faqulu ma yaqbalu al-alamati. Ya. Jadi li'anna min al-asma termasuk dari isim-isim ini, ma la yaqbalu illa hadhil alamata. Tidak bisa menerima kecuali dengan tanda ini. Tanda maksudnya apa? Tanda yang kelima yaitu al-isnad. Faqulu ma yaqbalu alamati arba'a sabiqata. Yaqbalu hadhil alamata. Kalau empat ciri, empat tanda isim yang sebelumnya dibahas itu apa? Jar, tanwin, ya, anida, kemudian al. Kalau ini diterima semuanya, ya, yaqbalu hadil alamah, maka akan menerima alamat ini. Walaysa kullu ma yaqbalu hadil alamata yaqbalu alamati sabiqata. Tapi tidak setiap apa yang bisa menerima alamat ini, alamat yang kelima ini, bisa kemudian otomatis menerima empat sebelumnya. Paham? Dibalik mas. Kalau yang bisa menerima empat sebelumnya, pasti bisa menerima yang kelima, yaitu al-isnad. Tapi kalau hanya menerima al-isnad saja, maka belum tentu bisa menerima yang empat. Paham ya mas? Ya. Sehingga di sini secara otomatis di situ apa? Istimewa daripada alamat yang lainnya. Kalau yang empat-empatnya misalnya, antum bisa nerima apa? Bisa makan nasi, bisa makan kentang, bisa makan jagung, bisa makan ketela. Paham sama sih? Ya. Kalau nasi jelas bisa makan yang lainnya. Antum perhatikan orang yang makan ketela. Ketelanya, Mas. Tong diso. Ya. Itu otomatis itu spesial. Kalau yang susah itu dia bisa terima, maka yang mudah apalagi. Tapi kalau yang mudah itu sudah bisa diterima, belum tentu dia bisa menerima yang sulit. Orang yang terbiasa makan nasi belum tentu bisa makan jagung atau tapi orang yang bisa makan ketela, makan yang sulit, itu pasti bisa makan nasi dan yang lainnya. Ini contoh saja mas, contoh. Walaupun terkadang ini bisa anomali ya. Bisa sesuatu yang sesuatu. Ya, contoh, Hanung itu sesuatu. Lemak barik. Nah. Sehingga di situ, apa mas? Ini untuk takribudihin saja. Ini contoh itu belum tentu sama letter lock. Bukan, tapi ini untuk membiasakan antum dengan apa yang dimisalkan oleh Syekh. Jadi kalau misalnya al-isnad, ya, al-isnad itu ya. Ini di situ apa? Empat sebelumnya bisa terima, pasti yang kelima ini bisa. Tapi kalau ciri ini hanya berlaku untuk isnad, belum tentu bisa diterima untuk empat yang lainnya. Amat. Nah. Kat domair. Seperti apa? Kata ganti, Mas. Domir. Ya, kata ganti. Ya, kata ganti. Kat domair. Maka kata ganti, kata ganti, kata ganti itu fil fimitsli. Kumtu. Qama. Kumna. Qamu. Kumna. Ila akhir. La tu'rafu. Ya. La tu'rafu. Tidak dikenali. Ismiyatuha. Ke kata bendaannya. Illa bil isnad. Kecuali dengan apa? Isnad. Kecuali apa? Ketika disandarkan dengan yang lainnya. Faya la taqbalu alamatil arba'a. Maka dia tidak menerima tanda yang empat. Idzan lalu hiya a'ammu wa asyharu. Maka dia itu jauh sifatnya lebih umum dan lebih populer. Faqulu kalimatin, dan setiap kata yasihhu, benar, sahih. Antusnida ilaiha syai'an, untuk disandarkan kepadanya sesuatu. Maka faya ismun, maka dia itu apa? Isim, kata benda. Nah. Paham sampai di sini? Kemudian. Kalau qala laka qa'idun. Kalau ada orang yang berkata kepadamu. Dia berkata apa? Atta'u fi kumtu hal hiya ismun? Atta' di sini, Mas. Di dalam kumtu di sini, tak di sini. Apakah ini hal hiya ismun? Apakah dia itu isim? Al-jawabu na'am ismun. Walakinnaha la taqbalul alamati sabiqata. Namun dia itu tidak menerima tanda-tanda yang sebelumnya, yaitu empat sebelumnya. Kenapa? Fala tujarru wala tunawwanu. Tidak boleh dijarkan, tidak boleh ditanwinkan, wala tunada, dan tidak boleh masuk huruf nida. Wala tuhalla bi'al, dan tidak bisa didefinisikan dengan al. Ya. Didefinitifkan dengan al. Dijelaskan dengan al, enggak bisa. Ya. Sehingga di sini apa? Itu isim. Isim. Tau. Ya. Karena disebutkan nama kumtu. Ya. Itu juga diidhofahkan. Kemudian idzan di sini ini akan kita teruskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah bismillah. Nah. Bahkan ada sebenarnya sudah bisa selesai, tapi ini nanti antum akan terus-terusan kajiannya sampai jam 11. Ya. Gak tahu besok bisa. Nah, ya. Kalau insyaallah naktafi bihadzal qudra. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi dengan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.